Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihi an nabihi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladhi yaqulullahu jalla fi ula fihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin wa man salaka maslakahum wa nahaja nahjahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wal firqatun najiyatu wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyati wa hum wasatun fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyati. Barakallahu fikum. يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى والقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita masih berada pada pembahasan di mana ahlu sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah al-ta'ifatul mansurah mereka selalu mengambil sikap pertengahan wasat di dalam menyikapi af'alullah azza wa jalla, pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, qada wal qadar itu sabit fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Wa qala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Wa qala wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Ini fi kitabillahi azza wa jalla. Jelasan tentang al-qada wal qadar. Bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatunya kemudian menentukan ketetapannya. Segala sesuatu itu kata Allah Azza wa Jalla kami ciptakan dengan takdir. Dan kalian sama sekali tidak akan mampu menempuh jalan istiqamah kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa fi sunnati hadis Jibril lamma qala lir Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil iman. Qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Sudah kita lewati. Qala wal imanu bil qadar ala arba'i maratib la buta minal imani biha kulliha. Ini sudah kita lewati pada halaman yang ke-21. Ya. Halaman yang ke-21 telah disinggung oleh Syekh Hafizahullah taala tentang maratib al qadar. Maratib al iman bil qadar. Al martabatul ula al imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla syai'in bi ilmihil azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada Wa hadhihi al-martabatu hiya allati nafaha ghulatul qadariyah. Tingkatan pertama ini yang ditolak, ditentang oleh mereka para pengingkar takdir yang ekstrim. Nah, al-martabatu tsaniyah al-imanu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz kulla syai'in. Ini tingkatan kedua dari empat tingkatan. Nah, li hadis awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Pertama kali yang Allah Azza wa Jalla ciptakan adalah al-qalam. Summa qala lahu uktub. Qala ma uktub? Qala uktub ma yakunu wa ma huwa ka'inun ila an taquma as-sa'ah. Hadisun akhrajahu al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Ahmad fi musnadih min hadisi Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk mencatat, menulis seluruh dan segala sesuatunya sampai hari kiamat. Allahu jalla wa ala yaqul ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Al-kitab huwa lawhul mahfud min qabli an nabraha ay nakhluqaha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ini dalil-dalil tentang tingkatan kedua. Allah Azza wa Jalla catat, tulis di lauh al-mahfud. Wal kitabatu qabla an yakhluq as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kan 'arsyuhu 'ala al-ma. Kitabah ini barakallahu fikum 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sementara arsnya di atas ma. Fal kitabatu sabiqatun bi azman ala khalqis samawati wal ard. Tentu yang namanya kitabah lebih dahulu. Berapa jaraknya kalau kita hitung? 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Al martabatu salisatu martabatul masyiati wal iradah. Kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Fa kullu syai'in yaqa'u fa huwa bi masyiatillahi wa iradatihi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunianya ini terjadi barakallahu fikum dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadza raddun 'ala al-qadariyah fala yakunu fi mulkihi ma la yasha'uhu wa la yuridu. Tingkatan ketiga ini bantahan bagi mereka para pengingkar takdir. Tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaannya, kerajaannya yang tidak ia inginkan dan tidak ia kehendaki. Walau sya'allahu maqtatalu. Jika Allah Azza wa Jalla kehendaki, tidak terjadi peperangan. Walakin Allah yaf'alu ma yasha. Namun Allah Azza wa Jalla melakukan apa yang ia kehendaki, apa yang ia inginkan. Ana urid, anta turid, Allahu yaf'alu ma yurid. Kita maunya seperti ini, panjenengan maunya seperti itu, tetapi Allah Azza wa Jalla yaf'alu ma yurid. Inna Allah yaf'alu ma yasha'. Fa kullu syai'in yahdus. Faqad sya'ahu Allahu aradahu ba'da ma'alimahu wa katabahu fil lawhil mahfud. Segala sesuatu yang terjadi berarti Allah kehendaki, Allah inginkan. Setelah sebelumnya Allah mengetahui dan telah dicatat di lauh al-mahfud. Al-martabatul rabiyah martabatul ijadi wal khalq. Tingkatan mewujudkannya dan menciptakannya, mengadakannya. Alimahu wa katabahu wa sya'ahu wa khalaqahu. Pertama Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, kemudian ditulis di lauh al-mahfud, dan Allah kehendaki dan Allah ciptakan, Allah wujudkan. La budan tu'mina bi hadhil maratib kulliha wa illa lam takun mu'minan bil qada'i wal qadar. Jadi iman bil qada'i wal qadar barakallahu fikum sempurna dengan empat tingkatan di atas. Thumma yaqulu hafizallahu ta'ala qawluhu wal firqatu najiyah. Ini juga sudah kita lewati pada halaman 15 dan 16 tentang firqatu najiyah. Kita baca sumiyat najiyah li'annaha najiyah minan nar bi khilafi baqiyatil firaq fa inna fin nar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Hadhihi al-wahidatu hiya an-najiyatu minan nar wa hadhihi al-firaq fin nari wa hiya tatafawat. Semuanya di an-nar dan kondisi mereka itu tatafawat, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama rata. Minha ma huwa fin nari likufrihi yukhallatu fiha. Pertama ada yang kekal di neraka. Wa minha ma huwa fin nari limaksiyatihi wa la yukhallatu fiha. Dan yang kedua juga tidak kekal di dalam. Yang pertama kekal, yang kedua ya, tidak kekal. Pertama kekal karena kekufurannya, yang kedua tidak kekal karena kemaksiatannya. Falyalzam min hadza anna hadhil firaq kullaha kafirah. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh firqah ini ya, barakallahu fikum, semuanya itu kafir. Bal hiya mutafawitatun, tetapi bertingkat-tingkat ya, berbeda-beda. Barakallahu fikum, li'annal khilafa yatafawat. Khilafnya pun juga macam-macam bentuknya. Billahi taufik wal hidayah. Wa qawluhu wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah. Al jabriyah hum atba'ul jam bin Sufwan. Ini para penerus perjuangan Jahm bin Sufwan. Alladhi yaqulu bil jabr, memiliki ideologi jabriyah. Wa yaqulu bil irja, murji'ah, kan kita lewati. Wa yaqulu bitajahum. Walihada yaqulu Ibnu Qayyim fi Nuniyah jimun wa jimun thumma jimun ma'ahuma makrunatan ma'arufin biwizani. Kata beliau, yakni jama'a baina thalathi jimat warrabiatu jim jahannam wal iyadu billah. Bila taufik wal hidayah. Diulangi mas ayat berikutnya. Wahum wasatun fi babi wa'idillahi bainal murjiati wal wa'idiyati. Barakallahu fikum. Yaqulu syaikh Muhammad rahimahullah ta'ala, wahum fi babi wa'idillahi bainal murjiati wal wa'idiyah. Setelah merujuk ke Durar Saniyah fil ajwibah an-najdiyah, ada sakotnya di sini, wahum wasatun, tambahkan wasatun sebelum fi, wahum wasaltun. Di situ disebutkan durar saniyah, tambahan wasaltun, pertengahan. Barakallahu fikum. Wahum wasaltun fi babi wa'idillah. Mereka ahlus sunnati wal jamaah, al firqatun najiyah, al ta'ifatul mansurah, selalu mengambil sikap pertengahan setelah af'alullah azza wa jalla, berangkat berikutnya yaitu fi babi wa'idillah, dalam persoalan wa'idillah, ancaman-ancaman Allah azza wajalla. Mereka mengambil sikap pertengahan antara siapa? Bainal murjiati wal wa'idiyah. Itu kata syekh. Thumma yaqulu ma'ali syekh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa sattat khutah. Hadhihi mas'alatul kufri wal iman li ashabil kabair min ahli al-iman. Man hasala minhu kabirah duna syirk kazzina was-sariqa wasyurbil khamr wa ghairi dzalika minal kabair allati hiya duna syirk. Persoalan berikutnya tentang menyikapi mereka-mereka al-muslimun yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap ahlu sunnah di hadapan mereka, para pelaku dosa besar? Beliau contohkan di sini selain syirik tentunya, zina wa syariqa wa syubra khamar dan yang lainnya. Al khawarij kafaru. Pertama, ideologi mereka Al-Khawarij di dalam menyikapi Al-Kabair, para pelaku dosa besar, kafaruhu, mereka mengkufurinya. Artinya ya, mengklaim bahwa mereka itu kafir. Wa qalu yakhruju minal Islam minal kufri, keluar dari Islam ya, menuju kekufuran. Wal iyadu billah. Wa yastadilluna bi ayatin minal Qur'an, ayatin mutasyabihah, la yarutunaha ilal ayatil muhkamah. Mereka berargumentasi dengan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang mereka gunakan itu ayatun mutasyabihah, tidak mereka mengembalikannya kepada ayat Al-Muhkamah. Sementara sikap Ahlu Sunnati wal Jamaah di dalam menyikapi ayatun mutasyabihat, mereka kembalikan ke Muhkamat. Barakallahu fikum. Seperti yang Allah SWT tegaskan dalam surat Al-Imran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ciri kalau hatinya itu sedang bermasalah, mesti mengikuti ayat yang mutasyabih, mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Sementara mereka وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا بِلَيْ تَوْفِيقِ وَالْهِدَايَةِ. Ini persoalannya, mereka tidak mengembalikannya kepada ayat Al-Muhkamah, Muhkamat. مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ini wa'idillah, ayat-ayat tentang ancaman dari Allah SWT. Nah, siapapun yang mendurakai Allah dan Rasulnya diancam dengan api neraka jahannam kekal selamanya abadan. Istadallu bihadza ala anna kulla man asallaha fahuwa fi nari jahannama khalidan fiha abada wa annahu kafir. Mereka barakallahu fikum berdalil dengan al-jin 23 di atas. Barakallahu fikum, setiap yang mendurakai Allah SWT menentangnya, berarti di neraka jahannam kekal abadan selama-lamanya, dan dia kafir. Fayukafiruna sarik wazani washaribil khamr. Mereka hukumi kufur ya, kafirnya as-sarik, az-zani, wasyarib al-khamr. Kafir. Kullu murtakib kabirah yukaffirunaha. Seluruh yang melakukan dosa-dosa besar, mereka hukumi sebagai kufur. Yakhrujunahu minal Islam. Yukharrijunahu minal Islam. Yukhallidunahu finnar idza mata wa lam yatub. Ya. Mereka keluarkan dari al-Islam, ya, mereka hukumi kekal di an-nar jika mata dan belum sempat yatub. Ini mereka Al-Khawarij. Hadza madzhabul wa'idiyah. Inilah mazhabnya kelompok yang bersandar kepada ayat-ayat ancaman Allah SWT. Limadza summu bil wa'idiyah? Kenapa dikatakan demikian? Li'annahum akhadhu bi ayatil wa'id wa taraku ayatil wa'd allati fiha waqtullah bil maghfirati wat taubah. Sebab mereka selalu mementingkan ayat-ayat yang menjelaskan padanya ancaman-ancaman. Di sisi lain mereka meninggalkan ayat-ayat yang disebutkan padanya janji-janji Allah Azza wa Jalla berupa maghfirah dan taubah. Mislu qawli ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Contohnya, Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi yang ia kehendaki. Fallahu jalla fi'ula akhbara annahu la yaghfiru lil musyrikil syirkil akbar. Di dalam ayat di atas Allah SWT mengkhabarkan tidak akan mengampuni para pelaku dosa besar. Wa annahu yaghfiru ma duna asyirk, dan ia mengampuni dosa selain syirik. barakallahu fikum, wa yadkhulu fi dzalika jami'al ma'asi. Hadza wa'dun min Allah jalla wa ala. Masuk juga dalam ayat ini seluruh perbuatan maksiat. Dan ini yang disebut sebagai janji Allah azza wa jalla. Tidak diampuni jika mereka belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat dosa syirik. Nah, syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalikan dzalika liman yasha. Allah azza wa jalla mengampuni selain itu. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hadza akhadha bihil murji'ah alladziina yaqulun inna sahibal kabirati mu'minun kamilul iman. Murji'ah lain lagi, al-murji'ah barakallahu fikum, yang memiliki ideologi lain dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Apa kata mereka? Mu'minun kamilul iman. Imannya tetap sempurna. Faqul la yadurru ma'al imani ma'siyah. Ini kata mereka. Mereka dengan tegas menyatakan ya, maksiat apapun itu tidak akan membahayakan keimanan seseorang. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sama dengan ketaatan. Ya. Barakallahu fikum. Sama sekali tidak akan membahayakan kekufuran yang masuk padanya. Wasummu murji'ah li'annahum arja'u. Ay akhkharul a'mala an musammal iman. Disebut, dicap, diklaim sebagai murji'ah karena mereka mengakhirkan ya, artinya mengeluarkan barakallahu fikum amalan dari keimanan. Wa qalu al-iman wa tasdiqu bil qalbi. Kata mereka iman itu adalah membenarkan dengan hati. Tidak perlu diamalkan. Barakallahu fikum, tidak perlu dilafadzkan. Ini mereka. Wa hum ma hadza arba'u tawaif. Murji'ah ini memiliki 4 kelompok. Al-ula murji'atul fuqaha. Pertama murji'atul fuqaha minal kufiyyin wal ahnaf. Yaitu dari penduduk Kufah dan para pengikut Imam Abu Hanifah Al-Ahnaf. Alladzina yaqulun, di mana mereka memiliki ideologi lain, innal imana huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa la yadkhuluna fihi al amal. Barakallahu fikum. Iman menurut mereka murji'atul fuqaha, ini yang pertama, cukup dilafadzkan dan diyakini, tak perlu diamalkan. Ini pertama. Al-thaniyatu al-asyairah wa man akhadha bimadhhabihim fayaqulun al-iman huwa tasdiqu bil qalbi walau lam yantiq bilisanihi. Sementara kelompok yang kedua dari murji'ah adalah asyairah. Ya. Iman versi mereka cukup dibenarkan dengan hati, tidak perlu dilafazkan. Faman saddaqa biqalbi fahuwa mu'minun hatta walau lam yatakallam. Ya, siapapun yang membenarkan dengan hatinya sudah diklaim sebagai mukmin meskipun tidak dilafazkan. Wa 'ala hadza fal kufaru mu'minun. Menurut ideologi mereka berarti orang-orang kafir mukmin dong. Mukmin. Liannahum yusaddiquna biqulubihim lakin la yantiquna bialsinatihim. Sebab mereka membenarkan dengan hati-hati mereka tapi tidak mau melafadzkan. Qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Al-An'am 33. Kata Allah azza wa jalla, kami benar-benar tahu dan mengetahui wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka itu benar-benar membuat hati sedih, membuat sakit, sesak dadamu barakallahu fikum atas ucapan mereka. Sebenarnya mereka itu, kata Allah SWT, tidak mendustakan engkau. Ya, wahyu dari Allah. Nah. Walakin az-zalimin bi ayati la yashhatun. Orang-orang zalim, ya, mereka benar-benar menentang ayat-ayat Allah SWT. Ini maksudnya. Ya, mereka membenarkan Rasul dengan hati mereka. Ya. Barakallahu fikum. Lakin la yantiquna bi al-sinatihim. Hum yusaddiqun bi qulubihim wa ya'lamun annahu Rasulullah. Mereka membenarkan dengan hati-hati mereka dan mengetahui bahwa engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, adalah utusan Allah azza wa jalla. Wa anna al-Qur'ana kalamullah wa anna ma ja'a bihi wal haqq. Ini tahu. Barakallahu fikum. Apa yang membuat mereka tidak mau beriman? Lakin yamna'uhum wal iyadu billahi mawani. Ternyata ada penyumbatnya. Ya, ada yang menghalanginya. Barakallahu fikum, menghalanginya untuk mengimani kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penghalang. Nah. Immal kibaru wal anafah awil khawfu ala manasibihim wa ri'asatihim awil hasad. Penghalang itu sangat banyak karena beliau sebutkan mawani, ya. Berarti banyak. Di antaranya al-kibr wal anafah. Ya. Sombongan dan keangkuhan. Ya, ini yang menjadikan mereka tidak mau menerima kebenaran. Hatinya tahu itu benar. Barakallahu fikum. Al-kibr wal anafah. Penyakit yang sangat membahayakan nasib kita masing-masing. Barakallahu fikum. Sampai-sampai dinyatakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Bakir. Ya. Imam Abu Ja'far Al-Bakir. Nah. Tidaklah kibr itu masuk ke dalam hati seseorang melainkan akan rusak akalnya. Rusaknya itu sesuai dengan ukuran kibir yang masuk ke dalam kalbunya. Kalau tidak segera diobati, akan membesar, membesar, membengkak, membengkak, membengkak, membengkak, besar, besar, besar. Akhirnya rusak akal. Memandang al-haq menjadi batil, al-batil menjadi hak, sunnah dipandang menjadi bid'ah, bid'ah dipandang sunnah, dan seterusnya. Ini Ahlul Bait, imam kita, Abu Ja'far Al-Bakir, namanya Muhammad. Punya anak namanya Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Dua-duanya juga imam, Ahlul Bait. Meskipun dieluk-elukan oleh mereka Syiah Rafidhah, imam kita. Nah, barakallahu fikum. Namanya Muhammad Abu Ja'far Al-Bakir. Dikatakan Al-Bakir karena luas ilmunya. Ya, barakallahu fikum. Menyatakan demikian. Dikenal dengan ibadahnya luar biasa. Ayahnya Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibni Ali ibn Abi Thalib, juga gemar beribadah. Barakallahu fikum. Nah. Itu kata beliau. Sangat mengerikan penghalang ini. Nah. Awil khauf ala manasibihim wa ri'asatihim, atau takut, ya, kekuasaannya hilang dari tangannya, ya, kepemimpinannya berpindah kepada yang lain. Nah, awil hasad, tuh ini menghalang, al hasad. Nah, wal Yahud ya'rifunahu, contoh lain, Yahud tahu persis Nabi kita. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali, mengetahui anak-anak mereka. Tidak tersamarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya'rifuna annahu Rasulullah, walakin lam yuti'uhu wa lam yu'minu bi risalatihi. Barakallahu fikum. Nah, kalau hanya sekedar tahu Yahudi, ya, juga mukmin tahu. Nah, benar. Barakallahu fikum. Tapi mereka tidak mau mentaatinya, tidak mau mengimani Rasul, risalah yang beliau bawa. hasadan min indi anfusim, karena ada mawan yang menghalanginya, ada yang menyumbatnya. Barakallahu fikum. Yaitu hasad min indi anfusim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, hasad yang ada pada mereka setelah kebenaran itu sampai kepada mereka. Tarakuhu hasadan, mereka meninggalkan itu semua, tidak mau beriman, tunduk dan seterusnya karena hasad. Yuridun an takuna nubuwah fi bani Israil wa la takuna nubuwah fi bani Ismail. Mereka menginginkan agar kenabian itu diangkat dari kalangan mereka bani Israil, bukan dari bani Ismail. Hasadu bani Ismail fa abau an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad terhadap bani Ismail sehingga mereka enggan untuk tidak beriman kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fahum yu'minuna bi qulubihim. Ini syahid. Tahu hatinya. Hatinya tahu. Annahu Rasulullah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Fa hadza raddun 'alal asy'irah alladziina yaqulun innal iimana huwa tasdiiqu bil qalbi walau lam yantiq bil lisan. Ini bantahan bagi mereka syairah yang memiliki ideologi bahwa iman itu cukup dibenarkan dengan hati, tidak perlu dilafadzkan. Kalau begitu mereka al-musyrikun, al-yahud, mu'min menurut ideologi mereka. Al-thalithatu al-karramiyah alladzina yaqulun al-iman huwa nutqu bilisan walau lam ya'taqid biqalbihi. Al-karramiyah, iman menurut mereka adalah cukup dilafadzkan, tidak perlu diyakini. Idza nataqa bilisanihi wa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah walau lam ya'taqid biqalbi fa huwa mu'min. Ya, cukup dilafadzkan saja syahadat, enggak perlu diyakini, itu sudah mu'min. Kadzalika yaqulun, demikianlah ideologi mereka. Hadza batilun, tentu ini batil. Yalzam alaihi annal munafiqina mu'minun. Ya, kenapa batil? Berarti kalau menurut ideologi mereka, ya, dan itu kalau dibenarkan, tentu orang-orang munafik mu'min. Ya. Li'annahum yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Sebab mereka hanya sekedar melafadzkan saja, tidak diyakini. Wallahu jalla wa ala yaqul innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Keadaan mereka di akhirat nanti, orang-orang munafik di dalam neraka yang paling bawah keraknya, wal iyadu billah, dan mereka tidak menemukan penolong. Fahum yaquluna bi alsinatihim walakin la ya'taqiduna bi qulubihim. Mereka lafadzkan tapi tidak mereka yakini. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Contoh lain, di saat mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Nashhadu innaka la rasuluh, dilafadzkan. Ya. Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala min fauqi sab'i samawat menurunkan wahyunya, wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Sekedar lafaz mawon, ya, sekedar lafaz saja hakikatnya itu lakadzibun, dusta, tidak benar, tidak mereka yakini. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Apa senjata mereka, apa konsumsi mereka setiap hari ini? Ya, setiap harinya mereka mengkonsumsi sumpah-sumpah palsu. Ya. Supaya mereka bisa berlindung diri. Fasaddu an sabilillah. Mereka halang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatuhum lirrasuli junnatun yastatiruna biha tunal qatli. Karena mereka ingin selamat dari darah, ya, tidak ingin ditumpahkan nyawa mereka, mereka pakai junnah, sumpah-sumpah aiman, sumpah-sumpah palsu yang mereka sembunyi di dalamnya. Yuridun an ya'ishum al-muslimin wa hum kufarun. fi qararati anfusihim wa qulubihim. Ya. Ini senjata mereka. Barakallahu fikum. Aiman al-kadzib. Nah, sebagai junnah perisai mereka dan pakaian mereka setiap hari, karena mereka ingin makmur ya'isun ma'al muslimin, makmur hidup tenang di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada peperangan dan seterusnya. Ya, mereka berlindung di balik itu semua. Barakallahu fikum. Ingin hidup megah, senang di tengah-tengah kaum muslimin, padahal di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Hakamallahu annahum fid darkil asfali minan nar. Allah hukumi kondisi mereka nanti di akhirat di dalam neraka yang paling bawah. Tahta abadatil asnam, di bawah para pengabdi kepada berhala, para penyembah berhala. Nah, di bawahnya lagi. Wal karamiyatu yaqulun inna muslimuna wa mu'minun. Ya, kondisinya seperti ini. Ya. Karamiyah barakallahu fikum menyikapi mereka muslim mukmin. Barakallahu fikum. Ar-rabiatu akhbas firaqil murjiati wa humul jahmiyah. Yang keempat dari yang murjiah, dan ini yang paling akhbasnya, yang paling akhbasnya adalah mereka jahmiyah. Bagaimana ideologi mereka? Innal imana wal ma'rifatu bil qalbi walau lam yusaddiq. Nah, iman itu cukup ma'rifat saja dengan hati, enggak perlu dibenarkan. Iya. Cukup tahu saja dalam hati. Tahu? Iya, tahu. Ya sudah, itu iman. Membenarkan? Enggak. Ya sudah, itu iman. Enggak perlu dibenarkan. Cukup tahu. Berarti iblis mukmin, karena iblis tahu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Qala fa bi izzatik. Dia tahu keagungan Allah Azza wa Jalla, dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu, dengan kekuasaan. La ughwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan mereka semua tanpa terkecuali. Tahu. Karenanya akhbas firaq al-murjiah. Siapa mereka? Jahmiyah. Tahu saja. Sudah mukmin. Enggak perlu dibenarkan. Idza 'arafa biqalbihi fa huwa mu'min. Ya. Walau lam yusaddiq. Walau lam yantiq. Walau lam ya'mal, ya. Cukup tahu saja, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu dilafadzkan, apalagi diamalkan, ya. Ma dama anna 'arifun biqalbihi fa huwa mu'min. Cukup tahu. Ya, hatinya tahu, berarti dia mukmin. Wahadal qawlu akhbas madzhabil murji'ah. Dari empat madzhab yang ada, ya, yang paling khabisnya, ya, itu adalah al-Jahmiyah. Fatabayyana min hadza, ya, kata Syekh Ma'ali Doktor Shalih bin Fauzan, Fauzan hafizallahu taala, makna irja'. Jelas di sini makna irja'. Wa annahu ta'khirul 'amal 'anil iman wa annal 'amala la yadkhulu fil iman. Ini murji'ah. Yang namanya amalan itu tidak masuk ke dalam keimanan. Amal sendiri, imannya sendiri, kata mereka. Wa annal insana yakunu mu'minan walau lam ya'mal. Ya. Manusia itu mukmin sekalipun dia tidak beramal. Walau lam yusolli, tidak perlu sholat. Walau lam yasum, ya, walam yahuj, walam ya'mal ay amal ay syait, walau fa'ala ma fa'ala minal ma'asi wa minal mubiqati fawa mu'min, ya. Ketaatan apapun, ya, yang tidak dia kerjakan, itu tetap dia mu'min. Walau fa'ala ma fa'al minal ma'asi, dan sebaliknya, maksiat apapun yang dia kerjakan, ya, mubiqat apapun yang dia lakukan, ya, itu dia tetap mukmin. Kamilul iman. Wal ma'asi la tunqas imanu. Kata mereka, pelaku maksiat itu imannya tidak berkurang. Lau zana saraqa fa huwa mu'minun kamilul iman indahum. Sekalipun dia zana wa saraqa, tetap kondisi imannya itu sempurna. madama annahu musaddiqun biqalbihi, selama dia membenarkan dengan hatinya. Wal imanu la yatafaddalu indahum wa la yatafawat. Iman menurut mereka al-murji'ah itu tidak bertingkat-tingkat. Ya, sama rata. Fal imanu Abi Bakar au Jibril mithlu iman afsakin nas indahum. Menurut mereka imannya Abu Bakar atau malaikat Jibril itu sama seperti imannya manusia yang paling fasik. Wal haqqu annal iman yatafawaj. Sementara mazhab yang benar, Allah azza wa jalla hada ahla sunnati wal jamaah lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi ila siratin mustaqim. Dalam persoalan ini, persoalan iman itu tentu yatafawaj, bertingkat-tingkat, berbeda-beda, bermacam-macam, tidak sama. Fal mu'minuna minhum man imanuhu kamil. Ada di antara mereka yang imannya sempurna luar biasa. Wa minhum man imanuhu naqis, nuqsan katsiran aw qalilan. Ada juga yang berkurang, kurangnya banyak atau sedikit. Fal iman yatafawat, tentu yang namanya iman bertingkat-tingkat, tidak sama. Wa yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bil taati wa yanqusu bil ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wal amalu dakhilun fi haqiqatil iman. Mazhab yang benar, yang namanya amalan itu masuk ke dalam hakikat keimanan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Masuk dalam iman. Wa man tarakal amal tarkan nihaiyan biduni udhrin walau lam ya'mal abadan falaysa bimumin, yang meninggalkan amalan terus menerus tanpa udzur, ya barakallahu fikum, tentu ya tidak bisa dikategorikan sebagai mukmin kamilul iman. Amma idza taraka ba'dal asya wa fa'ala ba'dal asya fa inna mu'minun mu'minan naqisul iman. Jika hamba itu meninggalkan sebagiannya, melakukan sebagian yang lain, ya tetap mukmin tetapi imannya naqis. Billahi taufik wal hidayah. Qala hafizallahu ta'ala ahlu sunnati wal jamaah qalu murtakibul kabirati allati tuna syirki mu'minun walakinau naqisul iman. Sementara ahlu sunnah wal jamaah menyikapi mereka al kabair, para pelaku dosa besar, itu kata mereka selain syirik barakallahu fikum mu'min tetapi imannya naqis. Au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ini yang ma'ruf di kalangan para salaf. Mereka itu adalah mu'min dengan imannya yang ada dalam hatinya, tetapi fasik karena perbuatan kabirahnya. Wa idza mata fa huwa tahta masyiatillah azza wajal. Kalau wafat Allah panggil mereka, berarti di bawah kehendak Allah azza wajal. Insyaallah ghafara lahu wa insya azzabah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni, Allah rahmati dia. Jika Allah azza wa jalla kehendaki lain, Allah siksa. Lakinnahu la yukhallad finnar, tetapi tidak kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa fil hadis sakitil lauti di atas ing talik fa man kana fi qalbi adna adna adna min misqali habbah min khardalin min imanin fa akhrijhu minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzalika aful iman. Ya, dalam hadis Allah azza wa jalla perintahkan nabinya untuk mengecek mereka-mereka yang dalam hatinya terdapat keimanan yang kecil, sekecil apapun itu, untuk mengeluarkan dari an-nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzalika athful iman, itulah iman yang paling kecil. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu sikap ahlu sunnati wal jamaah di dalam menyikapi mereka al kabair, para pelaku dosa besar. Mu'minun bi imanihi fasikun bikabiratihi. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.